Adapun pada kitab al-munakhalah nuniyah, kita masih berada di babul jum'ah wa ahkamiha. Terakhir kita telah sampai kepada pembahasan bertepatannya hari raya dengan hari Jumat. Apabila pertepatan antara dua hari raya tersebut, maka diberikan rukhsah keringanan untuk tidak melaksanakan sholatul Jumat, walaupun yang afdal adalah melaksanakan sholat Jumat. Karena di sini ya Rasulullah SAW menyatakan wa inna mujami'un, dan adapun kami melaksanakan sholat Jumat, menunjukkan itu yang lebih afdal. Tapi kalau ditinggalkan pun tidak mengapa, akan tetapi wajib hukumnya untuk diganti dengan dengan apa ya Sagir? Dengan sholat duhur. Kemudian berkata al-muallif hafizahullah, thumma asyartu ila bid'atin, kemudian saya mengisyaratkan kepada satu bid'ah, ma yusamma bis sunnatil qabliyah, yang disebut dengan sunnah qabliyah, yakni yang disebut oleh sebagian kaum muslimin sholat sunnat setelah azan, sebelum Jumat, sebelum melaksanakan sholat Jumat. Ada yang disebut dengan sunnah qabliyah, ya, ini adalah merupakan amalan bid'ah, dan ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin, terutama apabila di masjid-masjid yang dikumandangkan azan sebanyak dua kali, ya kan? Azan pertama dikumandangkan, maka mereka pun melaksanakan sholat. Adapun azan yang kedua, barulah imam memulai khutbahnya. Nah, dan ini sama sekali tidak pernah diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama menghukumi ini merupakan amalan bid'ah. Dan Syekh Al-Allamah Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah berbicara panjang lebar tentang masalah ini di dalam kitabnya Al-Ajwibatun Nafi'ah. Wa asbattu sunnatal ba'diyata sabitata, dan saya menetapkan sunnah setelah sholat Jumat. Adapun yang ini sahih, fi sahihi muslimin, berdasarkan hadis yang terdapat dalam sahih Imam Muslim. Dari hadis apa ya kawan? Hadis Abi Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana minkum musalliyan ba'dal jum'ah falyusalli arba'an." Siapa di antara kalian yang ingin melaksanakan salat setelah salat Jumat, maka hendaklah dia salat sebanyak 4 rakaat. Nah, kalau 2 rakaat boleh enggak? Arsyad. 2 rakaat boleh. Dalil. Nah, jadi boleh melaksanakan 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Wa qala bil masyru'iyyati ta'ifatun min ahli al-'ilmi. Dan yang berpendapat disyariatkannya salat sunnah setelah Jumat 2 atau 4 itu telah berpendapat sekolongan dari para ulama, di antaranya Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahmad, ya, rahimahumullahu ajma'in. Wal mas'alatul akhirah, masalah yang terakhir, hiya annaha tusbihu zuhran, bahwa Jumat itu menjadi sholat duhur. Idza fatat taslima, apabila seorang muslim tertinggal dalam mengucapkan salam. Yani kalau seorang makmum, ya, seperti yang digambarkan kemarin, siapa itu kemarin yang bertanya itu? Abu Abdillah sudah masuk terus batal, maka dia pun keluar berwudu. Setelah dia masuk, maka orang sudah selesai melaksanakan sholat Jumat, sudah salam. Naam. Ya, maka kata beliau di sini bahwa Jumat itu tidak ada lagi bagi dia, jatuh, karena sholat Jumat telah dilaksanakan. Yang ada apa? Sholat duhur. Dia wajib hukumnya untuk melaksanakan sholat duhur. Wa huwal haqq, dan inilah yang benar. Faman adrok enam, wahwal hak, dan inilah yang benar. Faman adrok kata syahuda qabla salam, maka barang siapa yang mendapati tasyahud sebelum salam, sebelum salam, jadi kalau dia datang ke masjid, dia sudah tertinggal ini, tapi masih mendapati imam tasyahud akhir, paham ini ya? Lalu dia pun mengikuti imam yang tasyahud akhir. Maka barang siapa yang mendapati imam tasyahud qabla salam, sebelum salam, faqad adraka sholat al-jum'ah, maka sungguh dia telah mendapati sholat Jum'at itu. Dalam artian dia melaksanakan sholat Jum'at. Ya, berarti kalau imamnya sudah salam, maka dia berdiri dan dia tinggal melengkapi berapa rakaat? Dua rakaat, bukan empat rakaat. Paham ini, ikhwan? Ini pendapat yang beliau sebutkan. Li'annahu mudrikun li sholat, karena dia dianggap bahwa dia mendapati sholat. Wa huwa mazhabu Abi Hanifata rahimahullah. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah rahimahullah. Bisa dipahami ya, kawan? Jadi kalau mendapati imam dalam keadaan imam masih dalam keadaan tasyahud, belum salam, maka dia tetap dianggap sebagai orang yang mendapati sholat Jumat. Berarti dia tinggal menyempurnakan dua rakaat. Wa amma ishtiratu idraki rakaati. Adapun syarat didapatinya rakaat. Maksudnya di sini didapatinya rakaat, yakni rukuk. Fa huwa mauqufun. Maka ini mauquf, kata dia. Maksudnya ini hanya sahih dari sahabat. Wala yasihu marfu'an, dan tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahimtum hadza ikhwan? Ini bisa difahami. Jadi saya gambarkan pada antum bahwa para ulama ada perselisihan dari mereka. Yang mana yang dimaksud dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka rakaatan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rakaat di dalam salat, maka sungguh dia telah mendapati salat itu. Kata-kata rakaat itu maksudnya apa? Sebagian para ulama seperti yang beliau sebutkan di sini, Abu Hanifah, ya, mazhab Abi Hanifah menyatakan yang dimaksud rakaat yakni gerakan salat semuanya. Ya. Sujudnya, rukuknya, atau duduk di antara dua sujudnya, atau kata tasyahudnya. Dalam artian kalau seorang mendapati imam dalam keadaan imam tasyahud akhir, lalu makmum ini datang, dia tetap dikatakan adraka rakaat, mendapati rakaat, karena tasyahud termasuk rakaat dari salat. Ini difahami ikhwan. Ini mazhab Abi Hanifah. Sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud rakaat di situ adalah rukuk. Dalam artian kalau sudah tidak mendapati imam rukuk, maka apabila dia mendapati imam dalam keadaan sujud di rakaat yang kedua, ataukah duduk di antara dua sujud di rakaat yang kedua, ataukah tasyahud di rakaat yang kedua, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang mendapati salat ataukah mendapati rakaat. Paham ini, ikhwan? Nah, ini yang beliau hendak bantah. Adapun syarat mendapati rakaat, maksudnya mendapati rukuk, ini yang sahih hanya dari sahabat. Tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Paham ini? Wa innama warada marfu'an, dan sesungguhnya yang datang hadisnya itu marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah lafaz man adraka raka'atan minas shalah faqad adraka shalah. Barang siapa yang mendapati rakaat di dalam salat, maka sungguh dia telah mendapati sholat itu. Sungguh dia telah mendapati sholat. Nah, wahadal idraku idrakun liwakti sholat. Lalu beliau menafsirkan apa yang dimaksud idrak. Dan yang dimaksud dengan mendapati di sini idrak, ya, ini artinya mendapati idrakun liwakti sholat. Yang maksudnya adalah mendapati waktu sholat. Biriwayati sahihaini hadis. Berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim ini. Wa ma siwa dzalika min alfadhin, adapun selain dari itu lafaz-lafaz yang mana saja, fa hiya mauqufatun, maka lafaz-lafaz itu mauquf yang sahih dari sahabat, au syadzatun, ataukah ada yang marfu tapi hadisnya syadz, ganjil, la yuhtajju biha, dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, wal mauqufu laisa tasyri'an. Sedangkan mauquf kata dia, ya, perkataan sahabat itu bukan syariat. Nah, dari sini kita mengetahui mazhab beliau ini, mazhab pengarang kitab ini, bahwa beliau tidak berhujjah sama sekali dengan perkataan ataukah perbuatan sahabat secara mutlak. Nah, dalam keadaan sebagian para ulama, dan itu insyaallah ta'ala mazhab yang rajih, mazhab al-imamu Ahmad dan yang lainnya, mereka mengatakan apabila sahabat berkata ataukah sahabat berbuat dengan suatu perbuatan, walam yu'raf lahu mukhalif, dan tidak diketahui ada yang menyelisihinya, ya, dan tidak diketahui dari mereka menyelisihi nas yang sharih yang jelas dari Rasulullah SAW, maka perkataan atau perbuatan mereka itu adalah hujjah. Perkataan atau perbuatan mereka itu adalah hujjah. Naam. Nah, di sini letak perbedaan. Kata beliau, mauquf itu bukan syariat. Ya, ini tidak bisa dijadikan sebagai syariat. Walam yusib syaikhuna, dan tidaklah benar syekh kami, Asy-Syaikh Nasir hafizahullah, yani maksudnya Syekh Al-Albani hafizahullah rahimahullah, yani karena beliau telah meninggal. Naam. Indama shahahahu marfu'an. Ketika dia mensahihkannya secara marfu', min tariq Ibnu Umar, dari jalannya Abdullah bin Umar, bidakwa dengan alasan annalahu mutaba'atin min thiqat, bahwa ada penguat-penguatnya dari perawi-perawi yang thiqah. Ma'al ilmi, ya, dalam keadaan diketahui anna hadhil mutaba'at, bahwa penguat-penguat ini fi tariqiha, pada jalan-jalannya, pada sanad-sanadnya, man ungkira hadithu wa ullil, ada yang diingkari hadithnya dan ada pula yang dicacati hadithnya, ya, di ta'lil hadithnya. Kama bayantu fit ta'liq ala nuskati minal irwa, sebagaimana yang aku jelaskan di dalam ta'liq, ya, dari catatan yang ada padaku dari Irwa al-Ghalil, wallahul muwafiqu lis-shawab, Allah yang memberikan taufik pada kebenaran. Wa yakfi fi tashihi ma dhahabna, dan cukuplah untuk membenarkan apa yang telah menjadi mazhab kami, pendapat kami ini, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama adraktum fasallu, apa yang kalian dapati bersama imam maka salatlah kalian, ikuti imam, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang kalian tertinggal darinya maka hendaklah kalian menyempurnakannya, hendaklah kalian sempurnakan. An Abi Hurairah fi sahihain, hadis ini dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa ma'lumun, dan telah diketahui secara maklum, anna man adrakal jilsatal akhirah, al jalsatal akhirah, bahwa barang siapa yang mendapati duduk akhir, fatathu rakaatan, berarti dia tertinggal berapa rakaat? 2 rakaat, ya kan? Tapi dia sholat mengikuti imam. Fa yusalliha bi amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia melaksanakan sholat tersebut yang dia tertinggal 2 rakaat berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, berarti ini pendapat yang beliau rajihkan, bahwa yang rajih dari pendapat tersebut, bahwa di tempat yang manapun yang didapati dari imam, dari gerakan-gerakan imam, maka dia mengikutinya dan dia dianggap bahwa dia telah mendapati Jumat. Lain itu mahad ikhwan. Ya, sebagian para ulama itu mengatakan kalau mendapati ruku, selebih dari ruku, maka dia dikatakan bahwa dia tidak mendapati Jumat tersebut. Ini pendapat ini dinukilkan dari Az-Zuhri dan dari Al-Imam An-Nakhai dan yang selainnya. Yang adapun mereka berhujjah dengan beberapa riwayat dari para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Umar. Ini saya nukilkan pada antum perkataan Abdullah bin Mas'ud secara lafal. Ya. Perkataan Abdullah bin Mas'ud ini diriwayatkan oleh Abdul Razzaq di dalam musannafnya. Beliau mengatakan, man adraka raka'ata faqad adraka al-jum'ah. Ya. Barang siapa yang mendapati rakaat maka sungguh dia telah mendapati Jumat. Wa man lam yudrikil jum'ata falyusalli arba'an. Dan barang siapa yang tidak mendapat di Jumat, maka hendaklah dia sholat 4 rakaat. Dan dari Abdullah bin Umar berkata, "Idza adraka ar-rajulu yawmal jumu'ati rakaatan." Apabila seseorang mendapati ya, sholat Jumat di hari Jumat itu rakaat. Ya. Satu rakaat, shalla ilaiha ukhra. Maka hendaklah dia sholat menambah yang lainnya, yakni menambah satu rakaat yang lain. Fa idza wajadahum julusan shalla arba'a. Nah ini. Apabila orang itu mendapati mereka dalam keadaan duduk, ya, yakni sudah tidak mungkin untuk dikatakan rakaat, ya kan? Apakah duduk ataukah sujud ataukah duduk tasyahud. Shalla arba'an, maka hendaklah dia salat 4 rakaat. Nah, dari sini ikhwan fillah azakumullah, mereka berdalil dengan aqwal ashabah, ya, perkataan para sahabat bahwa yang dimaksud dengan mendapatkan rakaat yakni mendapatkan rakaat tersebut, yakni sampai ruku, ya. Walaupun mendapati ruku apakah itu termasuk mendapati rakaat atau tidak, ini memang terjadi perselisihan di kalangan para ulama, dan sebagian para ulama merajihkan mendapati ruku itu termasuk mendapati rakaat. Mendapati ruku itu termasuk mendapati rakaat. Maka apabila seorang mendapati imam ya, dalam keadaan ruku, maka dia tetap dikatakan bahwa dia mendapati rakaat. Paham ini, ikhwan? Dan yang ini yang zahir yang dirajihkan oleh Asy-Syaikh Yahya bin Ali Al-Hajuri hafizahullah taala dalam kitabnya Ahkamul Jumu'ah wa Bid'ahuha. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan secara ringkas bab yang berkenan tentang sholat Jumat dan hukum-hukumnya. Dan insyaallah di pertemuan yang lain mungkin ada terperinci setelah kita pindah dari kitab ini. Wallahu a'lam bishawab. Dan di pertemuan yang berikutnya kita masuk ke bab sholatil 'idain.